tanpa bimbingan dari Allah kita tidak tahu mana jalan yang lurus yang mengantarkan kepada surga Allah dan mana jalan yang bengkok yang akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, yaitu jalannya para nabi, jalannya as-siddiqun, asy-syuhada was-shalihun. Kalau dimengatakan nikmat, apa sih yang mereka dapatkan? Kok kita kepengin diberi nikmat seperti mereka? Nikmat yang mereka dapatkan adalah nikmat bukan sekedar nikmat duniawiyah, namun nikmat mereka dibimbing dalam beragama. Karena yang namanya hidayah adalah al-ilmu an-nafi' wal amalu shalih. Ilmu yang bermanfaat dan amalnya shalih. Mereka ini para nabi, para as-siddiqun, asy-syuhada dan as-shalihun, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah berupa ilmu tentang agama dan diberi kekuatan untuk mengamalkan agama. Diberi oleh Allah nikmat mengenal agama dan mengamalkan agama. Bukan hanya mengenal kemudian tidak mengamalkan, atau mengamalkan tanpa dibimbing oleh ilmu, tidak. Mengenal dan mengamalkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang sesat. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, al-maghdub alaihim al-yahud wad-dallin atau ad-dullal an-nasara. Orang yang dimurkai di sini adalah orang-orang Yahudi, sedangkan ad-dallin yaitu orang-orang Nasara. Kenapa mereka, orang Yahudi dikatakan orang yang dimurkai, orang Nasara dikatakan orang yang ya kesasar? Karena orang-orang Yahudi sebenarnya mereka tahu benarnya Islam, ngerti benarnya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sering kalau berperang dengan orang Arab waktu itu kalah, mereka mengancam, awas nanti akan muncul seorang nabi di akhir zaman yang akan berperang mengalahkan kalian. Jadi maksud Muhammad bin Abdullah. Mereka sangka, mereka kira Rasul yang terakhir keluar dari tengah-tengah Bani Israel. Namun ternyata Rasul yang terakhir keluar ya justru di tengah-tengah bangsa Arab, dari keturunan Ismail alaihi salatu wassalam. Padahal mereka telah mengetahui sifat-sifatnya dalam Taurat, dalam Injil sudah tertera. Bahkan mereka mengenal sifat-sifat Rasulullah seperti kalau mereka mengenal anak-anak mereka. Umumnya orang tua mengenal sifat anak-anaknya. Dan mereka orang-orang Yahudi mengenal sifat-sifat Rasulullah sebelum diutus. Seperti yang mereka baca dalam At-Taurat, seperti yang mereka baca dalam Injil. Namun tatkala Rasul itu datang bukan dari tengah-tengah mereka, kafarubi, mereka mengingkarinya, mereka mengkufurinya. Sifat orang Yahudi seperti ini ternyata juga ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Jangan kita setiap hari membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian kita justru sifatnya orang Yahudi dan Nasara kita tiru. Sudah mengenal al-haq, mengenal ini yang benar, kemudian kita malah menolak. Ini kayak orang Yahudi. Sedangkan ad-dallin, orang Nasara adalah orang-orang yang mereka rajin ngamal, tapi tidak ada bimbingan, tidak ada tuntunan dari agama mereka. Makanya ulama mengatakan, kalau ada di tengah-tengah umat Islam seorang alim tapi bejat, maka padanya ada sifat orang Yahudi. Dia serupa dengan orang-orang Yahudi. Kalau di tengah-tengah kaum muslimin ada orang yang rajin ngamal tapi amalannya tidak ada landasan dari agama, maka dia serupa dengan orang-orang Nasara. Terus yang benar yang kayak apa? Yang benar adalah Anda berilmu dan beramal. Jika Anda beramal, amalan Anda dilandasi oleh ilmu. Jika Anda berilmu, Anda tertuntun untuk beramal. Inilah ahlul Islam, umat yang adil, umat yang pertengahan. Makanya Allah puji umat ini dalam Al-Quran sebagai umat yang pertengahan. Allah mengatakan, "Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan." Seperti itulah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Terlalu banyak contoh bahwa umat ini adalah umat yang pertengahan di antara umat-umat yang ada. Contoh yang ringan dalam menyikapi Isa bin Maryam. Bagaimana orang-orang Yahudi, mereka mengatakan kepada Isa ini anak zina, kemudian mereka mengejar-ngejar Nabi Isa dan hendak membunuhnya. Sebaliknya orang-orang Nasara justru menuhankannya atau mengatakannya dia adalah Tuhan atau anak Tuhan. Sangat kontras, sangat bertolak belakang. Sedangkan kaum muslimin mengatakan bahwa Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Hamba yang tidak berhak mendapatkan derajat ketuhanan, tapi dia Rasul yang ucapannya, ya, yang beritanya kita percayai, perintahnya ya dijalankan, ya larangannya ditinggalkan. Kalau ada orang mengatakan, apa ada seorang lahir tanpa bapak padahal ibunya seorang suci, tidak pernah berzina, tidak pernah selingkuh, kok punya anak padahal tidak punya suami, tidak pernah melakukan hubungan yang haram, berarti ini anak Tuhan? Na'udzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk mencipta manusia. Jangankan sudah ada medianya, Adam alaihi salatu wassalam, Allah cipta tanpa bapak, tanpa ibu. Allah cipta dari tanah liat, tanah lempung. Allah cipta Adam dari tanah liat atau tanah lempung. Sedangkan orang-orang yang beriman mengatakan bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ketika Maryam dalam keadaan hamil mengandung putranya, dan seperti apa perasaan seorang wanita yang dia hamil tanpa suami, dan ini bukan karena selingkuh, ya bukan karena berzina, tapi ini adalah termasuk mukjizat. Ini termasuk ya pemberian dari Allah. Ujian keimanan bagi manusia. Ada yang membenci Isa dan ada yang menuhankannya. Tapi yang benar adalah umat Islam yang pertengahan. Ketika Maryam melahirkan anaknya, dibawalah anaknya di tengah-tengah Bani Israel. Mereka heran, wahai Maryam, bagaimana kamu punya anak sementara kamu tidak punya suami? Maryam tidak mau bicara. Maryam bernazar untuk tidak mau bicara. Kalau mau bicara, bicara sama bayi saya. Heran mereka. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kita bisa ngajak bicara orang yang masih dalam ayunan, masih apa, bayi? Dengan seketika keluarlah dari mulut Isa yang manis kalimat yang didengar oleh Bani Israel, disaksikan oleh Bani Israel. Coba apa yang keluar pertama dari mulut manis Nabi Isa? Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Saya adalah hamba Allah. Allah akan memberiku alkitab dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Mereka mendengar, mereka menyaksikan, tahu bahwa Isa berbicara dalam keadaan dia masih bayi. Tapi ternyata mereka berpecah setelah itu menjadi tiga kelompok. Ada yang menuhankan Isa, ada yang membenci Isa dan bahkan membunuhnya, dan ada dari mereka yang mengikuti Nabi Isa bahwa Isa adalah hamba Allah Rasulnya. Mereka adalah Al-Hawariyun, Al-Hawariyun, pengikut-pengikut Nabi Isa sesungguhnya. Padahal hak sudah mereka lihat, hak sudah mereka dengar, kenapa ya kemudian ya menyelisih apa yang mereka dengar, menyelisih apa yang mereka lihat? Subhanallah. Seperti itulah ujian di tengah-tengah manusia. Terkadang kebenaran sudah datang gamblang, ibarat matahari terbit di siang apa? Ya terlihat di siang bolong di ya di langit yang terang, tapi terkadang orang belum percaya kalau itu matahari. Belum percaya kalau itu terang, maka dia tetap membawa obor di tengah-tengah apa? Ya, sinar mata yang terang. Naudzubillah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Umat Islam pertengahan di antara umat-umat yang ada. Saya kasih contoh lagi dalam menyikapi, maaf, seorang istri yang sudah haid. Orang Yahudi memperlakukan istrinya yang sudah haid itu seperti binatang. Dibuatkan tempat kayak kandang kambing di pinggir rumah, tidak boleh tidur ya bersama istri yang sudah haid, tidak boleh makan bersama istri yang sudah haid. Pokoknya tidak manusiawi lah, disingkirkan. Di apa? Ditempatkan di luar. Sementara sebaliknya orang-orang Nasoro sampai tingkatan ya tidak jijik menjimai, menghubungi istri mereka sedang datang bulan. Sedangkan dalam Islam seperti apa? Wanita yang haid itu tubuhnya tidak najis, pakaiannya tidak najis. Boleh seorang suami untuk tidur bersama istrinya sudah haid, bahkan boleh hubungan asalkan bukan pada farjinya. Boleh makan bersama, boleh ya menyentuh tubuhnya ya dan lain sebagainya. Boleh. Yang dilarang itu hubungan suami istri. Ini kan pertengahan ya. Yang ini ya memperlakukan istrinya sedang datang bulan tidak manusiawi, yang ini ya jorok sekali ya, yaitu menghubungi istrinya dalam kondisi haid. Adapun umat Islam ya, kaum muslimin ya, mereka dihalalkan untuk ya suami ya dengan tidur dengan istri yang haid atau makan dengan istrinya sedang datang bulan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu sebagian contoh tentang umat Islam adalah umat yang pertengahan. Demikian pula pengikut Rasulullah dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, mereka adalah umat yang tidak berlebih-lebihan dan umat yang tidak mengurang-urangi. Mereka adalah umat yang pertengahan di antara kelompok-kelompok yang menyimpang. Subhanallah, ternyata keluar antara tahi dan kotoran, antara darah dan tahi keluar apa? Susu. Susu binatang itu keluarnya apa? Di antara kotoran dan darah. Keluar min baini farsin wa damin labanan khalisan, kata Allah. Keluarlah dari antara ya darah dan kotoran, keluar apa? Ya, keluar susu. Yang namanya keutamaan, kebaikan selalunya diapit di antara dua kejelekan. Tidak berlebih-lebihan, tidak mengurang-urangi, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Contoh dalam menyikapi pelaku dosa, dalam menyikapi pelaku kemaksiatan, orang-orang Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar telah keluar dari Islam, kafir. Sementara orang-orang Murji'ah mengatakan sebaliknya, selama orang itu masih punya iman, dosa kayak apapun gak ngefek, imannya tetap utuh, sempurna. Kedua-duanya batil. Ketika kita menghukumi kedua-duanya batil, bukan karena hawa nafsu, karena dalil yang mengatakan itu batil. Karena kita, pijakan kita dalam agama adalah dalil Al-Quran dan Sunnah, seperti yang difahami oleh Ar-Rasul dan generasi awal umat ini. Orang-orang Khawarij menghukumi atau mengatakan, ya, pelaku dosa besar kafir. Ini tentu pemahaman yang sangat menyimpang. Karena selama orang itu masih punya iman, dan keimanan itu tidak batal, maka dia masih dikatakan mukmin, walaupun tidak sempurna imannya ketika dia ahli maksiat. Sekarang ya, Anda punya pohon mangga misalnya. Pohon mangga ini punya 5 cabang. Anda potong 3 cabang dari 5 cabang ini, tinggal berapa? 2 cabang kan? Masihkah pohon ini dinamakan pohon mangga? Masih, tapi bukan pohon mangga yang sempurna. Dia pohon mangga tapi tidak sempurna. Orang yang beriman, yang melakukan dosa besar, dia masih mukmin, tapi bukan mukmin yang sempurna imannya. Kemudian sebaliknya, orang-orang Murji'ah mengatakan selama orang itu punya iman, mau berbuat dosa apapun enggak ngefek, enggak ngaruh, sempurna imannya. Ini juga batil. Apa kita mau samakan imannya Abu Bakar dengan imannya kita? Mau kita samakan imannya Umar dengan imannya orang yang fasik? Allah SWT telah menjadikan sorga bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi itu Firdaus, ada yang di bawahnya. Ini menunjukkan bahwa orang yang beriman, sisi keimanannya berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Kalau orang yang beriman itu imannya sama, ngapain Allah jadikan sorga bertingkat-tingkat? Ketika Allah jadikan sorga bertingkat-tingkat, bukti bahwa orang yang beriman imannya tidak sama, menunjukkan batilnya, ya, jeleknya pemahaman orang-orang Murji'ah. Ahlussunnah pertengahan di antara dua kelompok tadi. Ahlussunnah mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar dari kaum mukminin, dia orang yang fasik, tapi dia masih dikatakan mukmin. Tidak dibuang dari dia nama iman, namun tidak diberikan kepada dia, ya, nama iman yang sempurna. Imannya masih ada, tapi imannya tidak sempurna. Ini adil. Ini adil yang seperti ini. Contoh yang lain. Pernah enggak kalian mendengar istilah keramat wali? Karamat wali itu sesuatu yang muncul dari seorang wali, keanehan, keajaiban yang di luar kemampuan manusia. Ya. Misalnya ada orang bisa jalan di atas air tanpa tenggelam. Jalan di atas air tanpa tenggelam. Kita lihat dulu. Ini kira-kira wali Allah atau ini permainan setan ini? Bisa jadi ini dengan apa? Ya, permainan setan dilakukan oleh tukang sihir atau para dukun. Kita lihat dulu. Orang yang keluar dari dia sesuatu yang ajaib, yang itu di luar kemampuan manusia, kita lihat dulu. Orangnya mengamalkan Al-Kitab dan As-Sunnah atau tidak? Kalau orangnya misalnya rambutnya sampai bokong, kemudian sukanya makan kalajengking, tidurnya di jamban, enggak sholat, nah ini permainan setan yang seperti ini. Tapi kalau orangnya masya Allah saleh, orang yang menegakkan Alkitab dan Sunnah, ini karomah, karomatul awliya. Dalam masalah ini ada dua kelompok yang berlebih-lebihan dan yang mengurang-urangi. Kelompok yang pertama ada kelompok tasawuf yang menjadikan semua yang muncul dari orang yang dianggap baik keanehan-keanehan dikatakan sebagai apa? Keramat. Sementara orang-orang Mu'tazilah mengatakan ya enggak percaya adanya keramat wali. Yang pertama, orang yang menjadikan hal-hal yang aneh dari sebagian orang dianggap sebagai keramat wali, ini adalah kelompok tasawuf. Tanpa memandang orang ini orang yang amalkan Alkitab dan Sunnah atau tidak. Ini pemahaman orang-orang tasawuf. Contoh, Asy'arani dalam kitabnya menyebutkan, yang beliau sebutkan sangat menjijikkan, sampai pun orang awam pun pasti akan jijik. Ketika ada seorang syekh yang dianggap wali, dia khutbah Jumat dalam keadaan telanjang bulat, enggak ada selai kain pun, tapi ini dipuji bahwa inilah keramat wali. Kok bisanya orang khutbah dengan telanjang? Ya. Kalau bukan wali, enggak akan mungkin dia bisa seperti itu. Kita katakan, ini orang gemblung ya kan? Orang gemblung. Karena orang-orang sufi, sebagian mereka mengatakan, kalau orang derajatnya sudah sampai tingkatan wali, sudah rufi al-qalam. Malaikat enggak butuh nyatet lagi karena sudah sampai tingkatan ya hakikat. Padahal rufi al-qalam, pena pencatat itu tidak berjalan, tidak berlaku untuk tiga golongan memang. Untuk anak kecil sampai dia itu baligh, untuk orang tidur sampai dia bangun, untuk orang gila sampai dia sembuh, kira-kira ini bagian yang mana ini? Ya, kalau dikatakan kecil ternyata khutbah, ternyata itunya banyak rambutnya, berarti sudah dewasa kan? Ya. Kalau dikatakan apa? Tidur ternyata bisa khutbah ya kan? Tidak. Ada kecuali yang terakhir itu apa? Dia orang gila. Kalau orang gila kemudian dikatakan wali, orang yang menghukumi wali lebih gila dari apa? Si gila itu. Dulu sebagian tempat ada satu daerah ada orang gila. Dia biasa ya duduk di tempat yang banyak sampahnya. Tapi dia anggap sebagian orang ini wali. Jadi orang kalau nyalek, kalau apa itu datang ke dia. Mbah, ya tolong didoakan. Dia ngasih apa? Ya, bayangkan. Ini orang yang mau nyalek, mau apa, datang ke situ, minta restu. Mereka anggapnya ini sebagai apa? Wali. Bayangkan. Kalau yang dimintai orang gemblung, ya, yang minta lebih gemblung dari itu. Subhanallah. Masyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Asyura yang sebentar lagi akan datang, bulan Muharram, ada dua kelompok yang menyimpang dari al-haq. Kelompok yang pertama, kelompok orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura keluar ke tanah lapang. Mereka mencakar-cakar muka mereka. Ya, mereka menangis, mukul-mukul kepala mereka berjamaah sebagai rasa atau bentuk penyesalan. Kenapa dulu ketika Husain bin Ali cucu Rasulullah terbunuh di Karbala, kenapa mereka enggak hidup waktu itu? Sehingga mereka bisa menolong Husain bin Ali sehingga tidak dibunuh oleh musuhnya. Setiap tahun sampai saat ini ya, mereka melakukan ritual ya kesedihan ya, mereka menangis, mereka mencakar-cakar ya muka mereka, bahkan menyayat kulit mereka berdarah, menyayat batok kepalanya saya berdarah. Agama apa yang seperti ini? Sementara di belahan dunia yang lain sebaliknya. Pada tanggal 10 Muharram itu mereka memasak masakan enak, memakai pakaian yang bagus lebih daripada hari raya Idul Fitri. Mereka semasa merayakan kemenangan dulu pernah membunuh Husain bin Ali. Inilah kelompok nawasib, kelompok nasibah. Ini batin. Terus yang benar mana? Kalau ada orang katakan, ah kamu ini ingin benar sendiri. Ahlussunnah salafin itu ingin menangnya apa? Sendiri. Kita katakan, kita ingin menang bareng-bareng. Tapi ketika Anda tidak mau diajak menang, ya kami menang sendiri. Kami ingin menang bareng-bareng, kami ingin benar bareng-bareng. Namun ketika kami mengajak Anda untuk benar, kalian enggak mengikuti. Ya sudah, ya kan? Jangan ya kemudian menuduh benar sendiri. Kita ingin benar bareng-bareng, tapi Anda tidak mau apa? Ahlussunnah menyayangkan tragedi pembunuhan Husain di Karbala. Menyayangkan cucu Nabi kok saya dibunuh. Tapi juga tidak sampai tingkatan ya bersedih seperti mereka. Orang-orang Rafidhah padahal Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang tertimpa musibah kemudian dia mencakar-cakar muka, membentur-benturkan kepala, merobek-robek baju, orang seperti ini dilaknat. Bentuk dari ketidaksabaran terhadap takdir yang Allah ya timpakan kepadanya. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, Islam agama yang pertengahan yang tidak membolehkan seorang itu memiliki sikap berlebih-lebihan ketika datang tiga orang ke rumah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menanyakan tentang seperti apa ibadah Rasulullah. Istri Nabi pun memberitahu bahwa Rasulullah di rumah seperti ini. Mereka menganggap, ibadah Rasulullah tidak banyak ya. Biasa saja. Tapi kata mereka, Rasulullah sudah dijamin. Ya, kalau kita enggak dijamin seperti Rasulullah, maka seorang dari mereka mengatakan, adapun saya akan sholat tahajud terus, tidak akan pernah tidur. Yang satu mengatakan, saya akan puasa di siang hari terus, tidak akan pernah makan di siang hari. Yang satu saya akan ya tidak akan menikah. Rasulullah dengar yang seperti ini, Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan, adapun saya ini sholat dan saya tidur. Saya makan, saya juga puasa. Dan saya menikah dengan wanita. Banyak sekali contoh yang terkait dengan masalah ini. Sikap berlebih-lebihan sangat ditentang oleh Islam. Demikian pula mengurangi dari apa yang sudah menjadi ketentuan juga sangat dilarang oleh Islam. Kita yakin bahwa agama telah sempurna. Syariat Allah telah lengkap. Sehingga tidak lagi membutuhkan penambahan atau pengurangan. Bayangkan di sana ada orang yang berlebih-lebihan dalam bab makanan. Ada orang sampai tingkatan mengharamkan daging. Sehingga dia makannya hanya sayur-sayuran. Sementara sebagian orang justru menghalalkan semua daging sampai babi pun disikat, anjing pun disantap. Sikap pertengahan bukan seperti itu. Sikap pertengahan bahwa apa yang Allah halalkan, kita halalkan. Apa yang Allah haramkan, kita haramkan. Di sana ada tumbuhan yang haram, ada tumbuhan yang halal. Bayam, kangkung halal, ganja dan semisalnya haram, kot haram, babi, anjing, ya bangkai haram, ayam, ya sapi, kambing halal. jangan mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan jangan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Masyiral muslimin rahimakumullah, di saat kita berbicara tentang sikap pertengahan, pembicaraan kita menarik kepada beberapa masalah yang dianggap oleh orang adalah sikap pertengahan, padahal menurut agama bukan pertengahan. Di zaman Imam Ahmad, gencar sekali penguasa yang zalim waktu itu memaksakan keyakinan kepada masyarakat Al-Quran adalah makhluk. Sementara nurut, dipukul. Tidak percaya, dipenjara. Imam Ahmad dan para ulama istiqomah di atas prinsip bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Ternyata muncul di tengah-tengah umat ada kelompok yang ketiga yang mereka merasa kami pihak yang tidak memihak sana sini, kami pihak yang pertengahan. Mereka mengatakan, ya, mereka tidak mau mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Mereka hanya mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran firman Allah, itu saja. Tanpa memberi embel-embel, bukan makhluk. Padahal ini kelompok namanya kelompok Waqifah. Sebenarnya mereka itu, ya, bermain mata dengan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini hanya sekedar untuk mengkelabui umat agar mereka itu aman. Tapi pada dasarnya mereka itu seperti orang-orang munafik yang mereka itu lahirnya bersama muslimin sedangkan hatinya bersama orang-orang kafir. Tidak ada sikap tawakuf. Oh, saya enggak bersikap, saya enggak memihak sana sini. Ketika al-haq sudah jelas, Anda harus memihak yang hak dan Anda harus meninggalkan yang batin. Dan yang dituntut oleh agama ini, kenali yang hak, ikuti, kenali yang batil, Anda tinggalkan. Adapun Anda selalunya dalam segala permasalahan, oh, kalau saya enggak memihak ini dan itu, ini prinsip yang batil, prinsip yang keliru. Orang yang punya prinsip seperti ini biasanya diontal miring sama ahlul batil. Karena mereka itu ibaratnya orang yang masih ngambang, tapi sebenarnya mereka punya kecenderungan kepada kebatilan. Padahal di hadapan kita itu imma hak wa imma batil. Kalau bukan hak, ya batil. Pilih sudah. Kalau kamu tidak milih hak, berarti kamu milih batil. Karena Allah mengatakan famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Apalagi setelah al-haq kalau bukan kesesatan. Apalagi setelah al-haq kalau bukan kesesatan. Di sana ada orang sok bersikap santun pertengahan, ya. Kita kalau dalam beragama itu enggak usah ngikuti orang Arab, jangan ngikuti tradisi barat juga, kita cukup, ya, dalam berislam Islam Nusantara, Islam yang paling rahmatan lil alamin, katanya. Subhanallah, kok dinamakan Islam Nusantara? Islam itu dinullah, agama Allah, ya. Yang sebelum Nusantara ini ada, Islam sudah datang. Sesuatu yang datang lebih awal kok dinisbatkan kepada yang lebih akhir, kan aneh, ya kan? Subhanallah. Sesuatu yang datang jauh-jauh hari sebelum ada sesuatu, ya, adanya sebuah penamaan, kok dinisbatkan kepada yang, ya, datangnya belakangan. Ada sebagian orang mengatakan, Anda, ya, dalam beragama enggak usah kenceng-kenceng, ya. Terus maksud enggak kenceng-kenceng apa? Ya, beragama yang luwes lah, ngikuti kebiasaan masyarakat. Kita katakan kebiasaan itu ada dua macam. Ada kebiasaan yang baik dan ada kebiasaan yang tidak baik. Nah, tolak ukurnya apa? Ya, tolak ukurnya lagi-lagi adalah dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau memang Al-Quran dan As-Sunnah mengatakan ini baik, katakan baik walaupun orang katakan jelek. Ya. Kalau syariat ini mengatakan jelek, katakan jelek walaupun orang katakan baik. Jadi tidak ada sikap, oh saya gak mau mihak sana sini, ya. Padahal dia sudah ngerti yang hak ini, yang batil ini. Tidak ada kecuali yang hak kita bela, yang batil kita singkirkan. Sebagian orang terkadang menganggap sinis atau memandang sinis dengan orang yang mengamalkan agama. Terkadang juga dengan ucapan yang nyinyir tidak baik terhadap orang yang mengamalkan agama. Misal, ya, kayak yang punya surga aja mereka ini. Ini lihat orang yang benar sendiri. Ini orang yang sok suci. Terkadang kalimat-kalimat ini muncul dari orang-orang yang tidak suka dengan orang yang mengamalkan agama. Mereka bukan lagi memandang al-haq dengan dalilnya, namun dengan hawa nafsunya. Kalau seperti ini, barakallahu fikum, tidak perlu seorang mukmin ragu dengan al-haq, karena omongan manusia, cibiran manusia. Anda kalau ingin mencari ridhonya manusia, tidak akan pernah seluruh orang ridho pada kamu. Kamu mau jadi maling, ada yang senang dengan kamu, ada yang benci dengan kamu. Kamu jadi orang soli, ada yang senang, ada yang benci. Sama. Mau jadi maling, mau jadi orang soli, ada yang senang, ada yang benci. Nah, kalau menghasilnya sama, kenapa tidak menjadi orang yang baik saja? Enggak usah nanggung. Memang kalau kamu jadi orang jahat, kemudian semua orang senang, banyak yang benci dengan kamu. Memangnya kalau kamu itu jadi orang soli, semuanya benci pada kamu, banyak yang senang dengan kamu. Sehingga as-sabat al-haq ya ikhwah, kokoh di atas al-haq, inilah tuntutan dalam kita beragama. Jangan kita melihat al-haq kepada, oh orang ini pintar ngomong, berarti dia hak. Jangan. Karena orang-orang munafik, Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara sifat mereka itu, idza ra'aitahum tu'jibuka asmuhum wa iyaqulu tasma' diqaulihim ka'annahum khushubun musannada. Kalau kamu melihat mereka, postur-postur tubuh mereka, kadang-kadang kagum. Ya, mereka ganteng-ganteng, istrinya cantik-cantik. Tapi sayang, indah lahirnya, kropos batinnya. Indah zahirnya, tapi hatinya kopong dari iman. Kalau mereka bicara, kamu akan kagum dengan cara mereka dalam merangkai kata-kata. Indah, temata, ceto, ya kan? Enak didengar. Justru ini yang bahaya. Yang dikhawatirkan oleh Ar-Rasul adalah kullu munafiq alimil lisan. Setiap orang munafik yang pandai berbicara, ini yang paling ditakutkan oleh Ar-Rasul terhadap umat iman. Kalau ada orang sesat, ada orang menyimpang, dia celat, dia bisu, mending ya kan. Tapi kalau ada orang sesat, menyimpang, pintar ngomong, pintar nulis, wah bahaya. Berapa banyak orang tersesatkan dengan mereka. Allah mengatakan ka'annahum khushubun musannada. Mereka ini seperti batang kayu yang disandarkan di tembok. Kelihatan tinggi gagah, ya, sementara dalamnya sudah kropos. Kelihatannya apa? Ya, dohirnya, wah dohirnya yang ganteng, padahal hatinya kropos dari iman. Gak ada faedahnya. Oleh karena itu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mohon kepada Allah untuk dihiasi dengan hiasan iman. Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Wahai Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Perhiasan ada dua macam. Perhiasan yang memoles fisik kita dan perhiasan yang memperindah hati kita. Manakala seorang melupakan dari memoles hatinya dengan takwa dan iman, maka pakaian seperti apapun yang dia pakai belum dikatakan menutup auratnya. Dulu seorang penyair mengatakan, idzal mar'u lam yalbas sawban minatuqa taqallaba 'uryanan wa in kana kasiya. Bila orang tidak memakai pakaian takwa, dia adalah orang yang telanjang meskipun orang yang berpakaian. Masyarakat muslimin, jangan melihat al-haq kepada banyaknya orang yang mengikuti sesuatu, karena sesuatu itu diukur, ditimbang dengan dalil. Apa karena ini banyak berarti hak, yang sedikit berarti batil? Tidak. Bahkan hampir dari waktu ke waktu yang namanya alul hak selalu apa sedikit dibanding alul batil. Sekarang secara global saja penduduk bumi ini kurang lebih berapa? 5 miliar misalnya. Musliminnya sekitar 1 miliar, yang non muslim berapa? 4 miliar. Ini yang ngaku muslim. Belum lagi muslim yang mungkin hanya surat KTP, muslim sarungan, ya dia gak sholat. Taruhlah seperti itu. Jadi umat Islam itu asing di antara umat-umat yang ada. Asing di antara umat-umat yang ada. Mungkin kalau di negeri kita mayoritas. Keluar sedikit ke Singapura mungkin sudah lain lagi. Ke selatan sedikit ke Australia. Ya. Untuk orang-orang di Maluku ke Australia kan gak jauh kan. Sudah minoritas muslimin. Ya. Ke barat ke sana sedikit ke India, minoritas muslimin. Sebelah sana dekat Filipina, minoritas muslimin. Muslimin itu minoritas. Jadi kalau al-haq diukur dengan banyaknya orang, kebanyakan orang itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiya asy-syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sesedikit dari hamba-hamba Allah yang bertauhid. Sedikit. Lebih banyak orang yang menyimpang daripada orang yang benar. Kemudian hati-hatilah kita dari ucapan orang yang mengatakan agama itu kan inti bukan kulit. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Yang dimaksud dengan ucapan ini adalah yang namanya iman itu, yang namanya agama itu dalam hati, bukan casing kata mereka. Ya. Jadi ngapain kamu jenggotan? Ngapain kamu ya pakai silbab? Ya. Agama itu di sini. Kita katakan andai kata hati kamu baik, tentu akan keluar ya kata-kata yang baik dan perbuatan yang baik. Kalau kamu mengatakan ya agama itu ada yang kulit, ada yang inti. Kita ambil intinya, enggak usah ambil kulitnya. Kita katakan yang pertama, membagi agama kepada kulit dan inti, pembagian dari mana? Pernahkah Allah katakan seperti itu? Pernahkah Rasulullah mengatakan seperti itu? Kalau tidak pernah seperti itu, jangan ngomong seperti itu. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan ini kulit. Memangnya kulit enggak penting? Ya, coba kalau kamu mau nikah dengan seorang wanita, ya kulitnya ya banyak gudiknya. Kau mau? Gak usah kamu mikirin kulitnya, yang penting dalamnya bagus. Kulitnya gitu ya kamu apa? Ya gudikan banyak nanahnya. Apa kamu punya prinsip seperti tadi? Gak usah mikir kulitnya, yang penting dalamnya. Tidak kan? Saya bilang kulit gak penting. Orang kalau beli jeruk kulitnya busuk, ya dalamnya juga apa? Busuk. Yang terkadang luarnya bagus, dalamnya aja busuk juga ada, ya kan? Apalagi kulitnya busuk, dalamnya lebih busuk. Jangan meremehkan kulit kamu. Nah, benar kamu ini. ya, memisah-misahkan kulit ini apa? Inti. Kemudian masyarakat muslimin, selamatnya kita dalam beragama adalah nikmat yang besar dari Allah SWT. Selamatnya kita dalam beragama adalah kita ketika siap mengamalkan agama ini lahir batin, siap menjalankan agama ini dalam kondisi susah atau dalam kondisi kita lapar, siap menjalankan agama baik kita itu di hadapan orang atau kita sendiri. Inilah hamba Allah sungguhnya. Bukan terlihat takwa kalau di hadapan orang, kalau bukan kemudian menjadi orang solih saja ketika dia fakir, namun ketika kaya dia lupa. Bukan, seorang hendaklah menjadi hamba Allah dalam segala keadaan, baik dia sendiri atau di hadapan orang. Kalau ridho Allah yang kita cari, orang mau ngomong apa enggak akan efek kepada kita. Kalau ridho Allah yang kita cari, pujian tidak akan membuat dada kita besar dan celaan tidak menjadikan ya bumi ini sempit. Ridho Allah, keridhaan Allah itu yang kita cari. Sehingga orang yang tulus mau diletakkan dimanapun, orang yang tulus dan beragama, mau dia jadi panglima, mau jadi prajurit, tidak dipakai apapun, gak jadi soal kalau dia tulus dan beragama. Khalid bin Walid, yang dulu beliau seorang panglima perang, di zaman Rasulullah sendiri berapa kali dia memimpin pasukan, di zaman Abu Bakar, kemudian di zaman Umar diganti dengan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Apakah ketika Khalid bin Walid tidak menjadi panglima perang, ya, kemudian dia tidak mau berjuang? Sekarang dia jadi prajurit biasa, tidak memimpin. Orang yang tulus mau diletakkan dimanapun, dia tetap beramal lillahi ta'ala, karena Allah SWT. Mau dijadikan di depan, mau di belakang, mau jadi imam atau jadi makmum, ya. Mau orang ya butuh ilmunya atau tidak, seorang kalau dia ikhlas dalam beragama, dia tidak akan apa namanya kemudian merubah apa yang seharusnya dia lakukan dalam memegang agama ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.